فلا مضل له ولا مضل له فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala al-Alif rahimahullahu taala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aydama jazai ma'a aydamil bala'i wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhira falahu sahat hasanah at-Tirmidzi. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda sungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian, cobaan, malapetaka. Semakin besar malapetakanya, semakin besar ujiannya, baik itu kesedihan, kesakitan, kesempitan pikiran, kekhawatiran, dan segala yang tidak menyenangkan, maka sebesar itu pula pahalanya. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum, dan jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah SWT akan menguji mereka. Diuji dengan karena keimanan mereka, dengan musibah-musibah, bala dan yang lain. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang ridha tatkala terkena ujian, tatkala terkena bencana, ridho terhadap keputusan Allah SWT dan ridho terhadap takdir Allah SWT, karena dia harus mendapatkan cobaan tersebut, musibah tersebut tidak bisa dihindari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridainya. Maka dia, orang tersebut, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Wa man sakhita falahu sakhat, dan barang siapa yang murka, marah tatkala kena ujian, kena cobaan, kena musibah-musibah, Dan tentunya ini menunjukkan bahwasanya dirinya tidak ridha terhadap ketentuan Allah dan tidak ridha terhadap takdir Allah SWT. Maka Allah SWT juga akan murkanya. Dan ini menunjukkan tentang apa? Sebesar-besar uqubah, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, asyarhul ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yuhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna mu'min idza yakhulu bihi syai'un minan nasa'ib fi nafsihi aw malihi aw ghadzalik anna Allah sayusibuhu ala dzalikal masa'ib idza huwa sabara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita di dalam hadis ini, sesungguhnya seorang apabila ditimpa sesuatu dari musibah-musibah, apakah menimpa dirinya, jasadnya, fisiknya, pikirannya, badannya, atau menimpa hartanya, baik itu hilang, lenyap, kemudian dicuri orang, badannya sakit, dan selain dari itu, sungguhnya Allah SWT akan balasnya dari musibah-musibah tersebut apabila orang mukmin tersebut bersabar. Jika dia bersabar di atas musibah. Wa annahu ulama adumatil musibatu aduma khataruha aduma sababuha minallah. Maka setiap semakin besarnya musibah dan semakin besar bahayanya, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama yubayyinu sallallahu alaihi wasallam bi anna masa'ib min alamati hubbillahi lil mu'min. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya musibah-musibah yang menimpa dirinya, maka ini sebagai tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang mukmin tersebut. Wa anna qada'allahi wa qadarahu nafidhani la mahalatan. Dan sesungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terlaksana dan tidak bisa luput, tidak bisa serang untuk menghindar. Bahwasanya Allah SWT zat yang maha jabbar, memaksa semua makhluk tunduk dengan ketentuan zatnya. apakah itu menimpa kesenangan atau kesusahan. Baik itu menimpa orang mukmin maupun menimpa orang kafir. Sehingga Allah SWT yang maha jabbar, memaksa. Walakin man sabara wa radiya fa innallaha sayusibuhu ala dzalika bi ridahu anhu wa kafa anhu sawaban. Akan tetapi barang siapa yang bersabar dan ridha terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya dan ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah SWT, maka Allah SWT akan membalasnya dengan keridhaan pula dan memberikan pahala-pahala. Wa anna man sakhata wa kariha qada Allahi wa qadarahu fa inna Allaha yaskhitu alaihi wa kafa'anhu uqubah. Dan barang siapa yang marah, murka, tidak suka dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya, tidak suka dengan ketentuan dan takdir Allah SWT, maka sungguhnya Allah SWT juga akan murka kepadanya dan akan memberikan hukuman. Ujian kan seperti itu ya, di sekolah. Sukses lulus naik, enggak sukses tinggal kelas, rugi. Ujian seperti itu. Ujian orang mukmin, sabar, lulus, dapat keridhaan, dapat pahala. Gagal, murka, ngamuk, dapat murka Allah juga dan mendapatkan Okoba seksa. Menurutku kalau begitu enak orang-orang yang tidak dicintai Allah, tambah lagi ya. Orang-orang yang tidak dicintai Allah maka sudah dibiarkan, tidak diurus, berkelimang dengan dosa-dosa. Dan ini lebih berat, lebih banyak siksanya dibandingkan dengan orang mukmin yang gagal, walaupun gagal. Namun tentunya maka kegagalan ini bisa diperbaiki dengan menambah pengetahuan, ilmu, sehingga tatkala nanti mendapatkan ujian dia siap sabar karena dia telah mempunyai bekal. Ya sama dengan ujian-ujian yang lainnya, orang yang sekolah di ujian, orang yang sudah siap belajar dengan ilmu, maka dia mudah untuk menjawab soal-soal. Sebaliknya orang yang tidak siap, tidak belajar, maka akan apa? Mengalami kesukaran dan mengalami kebingungan di dalam menghadapi soal-soal. Kalau syarat yang mengeluar al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut, al-ulang yang pertama, anna masyaiba mukaffiratun lidzunubi malam yatarattab 'alaiha tarku wajibin au fi'lu muharramin. Sesungguhnya musibah-musibah ini akan menghapus dosa-dosa selama musibah-musibah tersebut tidak mengakibatkan orang yang terkena musibah kemudian meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Misalnya seseorang yang baru saja senang sholat dengan sakit, maka dilihat dia sakitnya itu akan menghalangi dari menjalankan kewajiban atau tidak. Kalau sholat juga sakit, kemarin gak sholat juga gak sakit, mending gak sholat, maka akhirnya apa? Gagal. Maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan hukuman. Sehingga musibah-musibah ini harus dihadapi dengan kesabaran, dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar. Agar tatkala dirinya terkena musibah-musibah ujian-ujian, dia sudah siap sabar, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan keharaman. Blokro akhirnya tambah rusak karena terkena ujian. Sudah berniat baik, mulai senang dengan agama, mulai ngaji, ya kan? Maka Allah SWT tidak membiarkan dirinya begitu saja. Allah SWT uji dirinya sampai seberapa kesungguhan, sampai seberapa kebenaran dan niat dan tekad dirinya untuk menggapai kebenaran. Asalnya isbatu sifatul mahabbati lillahi ala wajhi yaliku bijalali. Yang kedua, ditetapkannya bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat mahabbah, kecintaan, sesuai dengan kepantasan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang bersabar di atas musibah-musibah. As-salisa anna bala'a lil mukmin min alamatul iman. Yang ketiga, bahwasanya bencana-bencana, musibah-musibah yang mengenai seorang mukmin ini menjadikan alamat tanda-tanda keimanan dia. Sehingga orang yang beriman tentunya apa? Tentunya tidak luput, tidak lepas dari musibah, kesulitan. Karena Allah SWT uji keimanan dia dengan kesulitan dan dengan cobaan, dengan sempitnya rezeki misalnya, dan kekhawatiran, ketakutan, dan yang lainnya. Ar-rabiyah isbatu sifati ridha wassakhat lillahi ala wajhi yaliku bijalali. Ya, keempat, ditetapkannya bahwasanya Allah SWT punya sifat ridha dan murka sesuai dengan kepantasan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-Khamisah Istihbabur Ridha Biqada'illahi wa Qadarihi. Dituntut untuk ridho dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap mukmin, setiap muslim dituntut untuk ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada pada kita, dari kondisi kita, jasad kita, harta kita, di mana kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa besarnya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun apa yang terjadi dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehidupan ini, umur, rezeki, susah, senang, ini dituntut untuk ridho terhadap ketentuan Allah dan takdirnya. As-sarisa tahrimus sahat min qada'illahi wa qadari. Haramnya murka, marah terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, karena semuanya itu apa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Sehingga Allah SWT menentukan di dunia ini saling berpasang-pasangan. Ada yang suka, ada yang sehat dan sakit, kaya dan miskin, susah dan senang, dan yang lainnya. Semuanya adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Munasabatul hadis ilal bab, kesunah hadis ini terhadap bab haitsu harrama hadis al-jaza'a min aqdarillah, wa hadha yadullu ala anna as-sabra ala aqdarillah min al-iman. Di mana hadis ini mengharamkan bersikap jaza', marah, tidak terima, protes, sehingga menjadi stres terhadap takdir-takdir Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesabaran terhadap takdir-takdir Allah SWT ini termasuk dari keimanan. Sehingga dari kesimpulannya, orang yang marah, tidak terima dengan takdir Allah, ini menunjukkan apa? Dia tidak punya kesabaran. Dan kalau punya keimanan, maka hanya tipis, tidak kokoh. Keimanan yang tipis ini mengkhawatirkan. Sebagaimana di ayat wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Dan di sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berada di ujung. Di ujung ini apa di ujung ini? Mengkhawatirkan orang yang berada di ujung jurang atau di ujung menara, ya. Tatkala kena angin tertiup angin bisa jatuh. Lengah sedikit jatuh. Ini ibarat bahwasanya orang yang tidak sabar, tidak ridho terhadap ujian, maka gampang dia akan terjatuh dari keimanan. Akhirnya tidak beriman dan akhirnya kafir. Sehingga orang yang keimanannya berada di ujung tadi ini gampang. Berubah-ubah. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Kenapa? Keimanannya sangat tipis. Mudah berubah-ubah. Sehingga setiap momen dituntut untuk mempunyai kesabaran. Tentunya kesabaran ditopang dengan pengetahuan, ilmu, tauhid, dan yang lain. Qala Malik rahimahullah ta'ala, bab ma ja'a fir riya. Bab apa yang datang di dalam perkara riya. Riya yaitu apa? Seseorang yang mengamalkan suatu pekerjaan yang zahir, yang terlihat, itu tampak amalan ibadah, namun pada hakikatnya dia mempunyai tujuan-tujuan khusus agar dilihat manusia. Pamer, maka ini riya. Secara dohir dia ibadahnya bentuknya ibadah, namun secara batin peribadatan tersebut bukan untuk Allah, namun agar dilihat oleh manusia. Sehingga amalannya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesyirikan. Qala Malik rahimahullah taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul inna ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah saya ini manusia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kalian, dari sifat-sifat manusia. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu oleh Allah SWT kepadaku. Ini yang membedakan antara orang biasa dengan Nabi Rasul. yaitu diberikan wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahu wahid, dan hanyalah Tuhan kalian adalah Tuhan satu. Ini adalah ajaran seluruh para nabi, yaitu mengajarkan tauhid. Mengajarkan bahwasanya sesembahan yang berhak disembah satu-satunya lah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang dirinya ingin berharap berjumpa dengan Rabb-nya, yaitu apa? Dalam keadaan takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena membawa dosa-dosa di hari kiamat. Fa ya'mal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal shalih. Amal soleh yaitu mastama'a fihi al-ikhlas lillahi wal mutabahalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan soleh adalah amalan yang terkandung di dalamnya ikhlas. Amalnya hanya untuk Allah SWT dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dan janganlah dia mempersekutukan Tuhannya di dalam beribadah hanya kepada Allah SWT semata. Dan janganlah dia mensyirikan seseorang dengan Allah SWT di dalam beribadah. Yaitu apalah ya kasidu ibadatahu ahadan ghairallah. Hendaklah orang tersebut tidak bertujuan memberikan ibadah kepada selain Allah SWT. Sawa'an kana salihan au talihan, hayyan au mayyitan. Baik yang dituju itu adalah orang sholih maupun orang yang tidak sholih. Baik yang dituju itu orang yang masih hidup atau yang telah mati. Sehingga tidak boleh kita memberikan peribadatan dengan tujuan untuk orang sholih atau orang yang tidak sholih, atau untuk orang yang masih hidup, orang yang telah mati. Kalau syarah mahluk ta'ala syarah ijimali secara global di dalam ayat tersebut, ya'murullahu nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadil ayat bi'ay yukhbira annasa ala hakikatihi bahwa anahu basyaron misluhum. Allah SWT memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini untuk mengkhabarkan kepada manusia atas hakikat dirinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa, bisa sakit, bisa lapar, tidak sebagaimana persangkaan sebagian orang-orang. Digambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang sakti, orang yang mengetahui alam gaib. Digambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengkabulkan doa-doa. Digambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bisa memberikan syafaat bisa mengabulkan permintaan-permintaan. Maka gambaran-gambaran sebenarnya gambaran-gambaran yang salah. Karena jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jasad yang biasa seperti manusia. Kalau tidak diberitahu maka tidak tahu. Kalau tidak makan maka lapar. Tidak minum ya haus, tidak tidur ya ngantuk. Ini adalah sifat manusia. Kurang istirahat ya capek loyo. Perbedaannya hanya saja bahwasanya Nabi dan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Khala minal khasaisil uluhiyati wal mulkiyah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa? Tidak memiliki kekhususan-kekhususan yang bersifat ketuhanan atau memiliki kerajaan, enggak punya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, bukan sesembahan. Tidak memiliki sifat mulkiyah, kekuasaan seperti raja yang berkuasa, bukan. Lakinnallaha mayyazahu anhum bil wahyi war risalah. Akan tetapi Allah SWT membedakan dengan mereka, dengan orang-orang yang lainnya, dengan wahyu dan kerasulan. Jadi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Sebagaimana apa? Orang-orang Quraisy menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut apa? Wahai ya Muhammad, kalau engkau ini benar-benar rasul, buat jadikan negeri kami yang tandus, lembah yang diapit, bukit batu yang tidak ada, yang gersang tidak ada tanaman, dan negeri kami adalah negeri yang paling sempit, paling sengsara, paling kekurangan, buat diluaskan. Buat dibuatkan sungai-sungai sebagaimana di negeri Irak, di negeri Syam yang subur. Maka tuntutan-tuntutan mereka, maka Rasulullah SAW akhirnya adalah utusan Allah yang Allah SWT memberikan wahyu kepadaku. Dan Rasulullah SAW tidak mampu untuk mengabulkan permintaan mereka. Dan tentunya permintaan-permintaan mereka itu hanya apa? Hanya sebagai siasat untuk apa? Menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah SWT, seandainya benar-benar Mekah ini menjadi negeri seperti negeri Irak dan negeri Syam, mengalir sungai menjadi subur, maka mereka akan mengatakan apa? ini sihir. Ini sihir. Berarti apa? Tidak akan beriman mereka. Wa anna mimma auhallahu ilaihi ifradullahi bil ibadah wa anna man khafa liqa'allahi yaumal qiyamah waraja sawabahu fa inna alaihi ayyakhlisa al amala lillah wahdah mutaba'an bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk Allah, wahyu Allah SWT yang diberikan kepada seluruh Nabi dan Rasul adalah apa? Perintah untuk mengesakan Allah SWT di dalam beribadah. Barang siapa yang takut berjumpa dengan Allah SWT dengan membawa dosa-dosa di hari kiamat, maka hendaklah dia apa? Hendaklah dia menghadapkan pahala kepada Allah SWT dengan beramal soleh, yaitu mengikhlaskan amal tersebut kepada Allah SWT dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah menjadi amal soleh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.